matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Kadang tersengat memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Matahari kini kurus dan terbungkus.